Mitra Bisnis, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pekan lalu menunjuk Presiden SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah terpilih, SBY langsung menunjuk dua menteri yang masih aktif di kabinetnya untuk menjadi Ketua Harian Partai Demokrat. Tidak hanya itu, Ketua DPR Marzuki Ali juga didaulat menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya pikir terus terang aja ya. Kalau saya melihat begini, memang Demokrat itu sudah parah betul, karena mereka ada konflik internal satu, ya tentu presiden akhirnya juga takut karena konflik daripada mungkin takut kepada anak buahnya daripada si Anas dan lain-lain ini ya, yang tidak perlu sebenarnya dia takutkan. Dan memang kita khawatir juga ya bahwa kalau presidennya terlalu banyak ngurusin partai dan situasi pemilu ini, siapa yang ngurus negara ini lagi? Dia pun semua merasa bisa, tapi kan sebenarnya ini tidak tepat menurut saya, tapi ya ini sudah terjadi di mana semua bilang dulu kenapa Megawati boleh, kenapa Gus Dur boleh, kenapa dia nggak boleh. Jadi semua-semua itu selalu justifikasinya selalu dibuat ya. Tapi sebenarnya nggak tepat kalau menurut saya. Untuk kepentingan kemandirian partai, juga untuk presidennya juga konsentrasi lebih banyak satu tahun terakhir ini untuk pemerintahan dia, ini memang akan terganggu sekali menurut saya. Nah, akibat kasus ini, ada usulan diterbitkan undang-undang yang melarang presiden menjadi ketua umum partai tertentu. Apa pendapat Anda? Nggak perlu lah itu ya. Karena lu bikin segala undang-undang yang lu tahu nggak akan juga percuma lah. Itu sekarang lebih banyak etika daripada memimpin bangsa ini. Kan sebenarnya selama kalau you harus memimpin bangsa ini kan orang semua selama ini selalu mempunyai semboyan di mana kalau sudah kepentingan negara sudah sampai itu kepentingan partai itu mesti ditinggalkan. Nah itu sebenarnya you mesti kasih contoh. Tapi kan ternyata sekarang ini nggak terjadi. Kan orang Demokrat dan anak buah di bawah itu mungkin dengan alasan perpecahan, alasan ketakutan macam-macam, akhirnya paling gampang ya sudah SBY aja. Mereka nggak mau kerja keras sendiri kan. Jadi nanti tergantung yang tanggung jawab Pak SBY juga nanti kalau kalah juga pemilu tahun depan ini. Jadi yang begini-begini ini menurut saya adalah tanggung jawab yang menurut saya tidak tepat yang dilakukan oleh anggota-anggota dan pengurus daripada dan termasuk presiden kita sendiri melihat masalah Partai Demokrat itu dari kacamata menurut saya yang tidak membantu kita berdemokrasi secara benar di negara kita ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.